Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة العشاء مسجد أمانة yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita sekian banyak anugerah, sekian banyak kenikmatan dan sekian banyak kemudahan yang semata-mata dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan untuk bisa menunaikan ibadah salat isya secara berjamaah di masjid yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafid Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, kumpulan hadith-hadith Nabi yang dipilih dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diurutkan dengan urutan bab-bab fikih. Dan insyaallah taala kajian kita pada malam hari ini akan membahas tentang salah satu rukun Islam yang menjadi kewajiban setiap muslim untuk ditunaikan setiap hari, yaitu pembahasan kitabus shalah, seputar salat. Kata as-salah, salat, kalau dalam arti bahasa, artinya ad-du'a, berdoa. Itu kalau secara asal bahasa Arabnya, shalla yusalli shalatan, itu artinya da'a yad'u da'watan, berdoa, memohon. Adapun secara istilah syariat, kalau disebutkan kata salat, maka yang dimaksud adalah rangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan. Rangkaian ibadah yang terdiri dari ucapan dan gerakan, dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Itu yang namanya salat. Jadi dalam salat ada bacaan-bacaan tertentu yang harus dibaca, juga ada gerakan-gerakan tertentu yang harus dilakukan. Dimulai dengan takbiratul ihram. Ketika seseorang mengangkat kedua tangan, menghadap ke arah kiblat, sembari mengucapkan Allahu Akbar, maka dia telah memulai salat. Dan saat itu haram baginya untuk berbicara dengan ucapan-ucapan manusia. Ya, kalau dia berbicara maka batal sholatnya. Sampai ditutup dengan salam. Salam yang dilakukan dua kali, sebelah kanan dengan bacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salah ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat salat adalah satu-satunya kewajiban yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala di langit yang ketujuh. Kalau syariat-syariat yang lain Allah berikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam melalui perantara malaikat Jibril sebagai malaikat pembawa wahyu. Khusus untuk ibadah salat, secara langsung baginda Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan perintah untuk menjalankan ibadah salat langsung tanpa perantara. Dan itu beliau terima bukan di permukaan bumi, tapi dinaikkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada peristiwa Mi'raj. Dinaikkan sampai ke langit yang ketujuh, di tempat yang malaikat Jibril tidak pernah sedekat itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kala itu baginda Nabi alaihi salatu wassalam mendapatkan perintah menjalankan ibadah salat kali pertama 50 kali sehari. Ya, seandainya tidak ada keringanan dan ditetapkan pada malam hari itu wajibnya sholat 50 kali sehari, maka waktu kita 24 jam habis hanya untuk sholat. Kemudian baginda Nabi alaihi salatu wassalam ketika turun bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam dalam kisah yang masyhur tersebut dalam hadis yang sahih, Nabiullah Musa memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad untuk minta keringanan dari 50 kali sampai 5 kali sehari. Itu pun oleh Nabiullah Musa masih diperintahkan untuk minta keringanan lagi. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam sudah terlanjur malu untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala memohon keringanan. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya dan kasih sayangnya kepada umat Nabi alaihi salatu wassalam ditetapkan 5 kali sehari dengan pahala sama dengan 50 kali sholat dalam sehari. Kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa mengurangi pahala yang ditetapkan. Hagaraikani bidina azani allahu wa iyakum. Kalau bukan ibadah yang istimewa, tentu tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala memberlakukan peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan untuk Nabi alaihi salatu wassalam hingga dinaikkan ke langit yang ketujuh, langsung bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan titah untuk menjalankan satu ibadah. Tentunya hal yang demikian sudah cukup bagi seorang muslim sebagai pengingat kalau ibadah sholat bukan ibadah yang pantas diremehkan. Hanya saja, walakinna aktsarun nas la ya'lamu, banyak dari kaum muslimin yang kurang memahami hal tersebut. Lebih daripada itu, Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih mengingatkan kepada kita semua, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Ya. Saat kita nanti dibangkitkan, kemudian kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan amalan-amalan kita. Amalan yang pertama kali dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salat kita. Kalau salat kita baik, maka ibadah-ibadah yang lain ikut baik. Tapi kalau salat kita jelek, ibadah-ibadah yang lain pun juga ikut jelek. Khanibidina azaniyallahu wa iyyaku. Nabi alaihi salatu wassalam juga menjadikan salat sebagai pembeda antara seorang muslim dengan kafir. Al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus salah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Yang membedakan antara kita dengan orang yang kafir adalah salatnya. Seorang muslim akan melaksanakan ibadah salat, sementara orang yang kafir tidak salat. Ya. Itu dijadikan pembeda oleh Nabi alaihi salatu wassalam, saking tingginya dan saking pentingnya ibadah salat yang wajib kita laksanakan 5 kali dalam sehari. Khanibidina azaniyallahu wa iyyaku. Terlebih kalau masyarakat dari sisi penampilan sudah membaur, hampir tidak bisa dibedakan mana muslim, mana yang non-muslim. Baru terlihat ini muslim atau bukan ketika dia masuk ke dalam masjid untuk sholat, bukan sekedar numpang kamar mandi. Ya, kalau masuk masjid hanya sekedar cari toilet, nah ini belum tentu muslim. Ya, tapi kalau dia masuk ke dalam masjid mengambil air wudu, menegakkan sholat, maka dia muslim. Ya, kalau belum masuk ke dalam masjid, terkadang kita susah membedakan ini muslim atau bukan. Kalau hanya sekedar bisa menjawab ucapan salam, saat ini banyak di kalangan orang-orang di luar Islam yang sudah fasih membaca salam. Bahkan tidak jarang di kalangan mereka yang terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat yang menjadi atribut kaum muslimin. Bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah, ya, insyaallah. Ya. Fasih, sefasih-fasihnya, bahkan lebih fasih dari muslim tulen. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Ya. Ketika angkat barang baca bismillah. Sampai kita menganggap oh, ini muslim. Ternyata bukan. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Kalau hanya sekedar kalimat-kalimat yang biasa kita dengar secara keseharian terlontar dari seorang muslim, itu belum cukup kuat menjadi bukti dia seorang muslim. baru kita betul-betul tenang dia seorang muslim saat dia mengerjakan sholat. Hanibidina azani allahu wa iyyaku. Sehingga perkara sholat ini termasuk bagian syariat yang harus diperhatikan dengan baik oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, setiap muslim dan muslimah. Hanibidina azani allahu wa iyyaku. Kemudian kata Al-Hafidz Abdul Ghani, babul mawakit, bab waktu-waktu sholat. Di sini penulis rahimahullahu ta'ala menyinggung masalah salah satu syarat sah sholat. Sebagaimana yang difahami oleh kaum muslimin, yang namanya ibadah sholat tidak asal sholat, tapi ada ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan dalam syariat. Ada perkara-perkara yang harus terpenuhi dalam ibadah sholat tadi. Ada yang diistilahkan oleh para ulama dengan syurutus sholat, syarat sah sholat. Apa syarat sah sholat? Syarat sah sholat adalah perkara yang harus terpenuhi sebelum melakukan sholat. Jadi ini di luar sholat. Sebelum sholat harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, sholatnya dianggap tidak sah. Kalau dikatakan tidak sah, maka harus mengulangi. Dikatakan belum sholat. Ya, ini yang disebut dengan syarat sah sholat. Harus terpenuhi sebelum pelaksanaan sholat. Disebutkan oleh para ulama, kurang lebih ada 9 syarat sah sholat. Ada 9 syarat sah sholat. Berhubung ini berkaitan dengan ibadah yang terus terulang setiap harinya, maka butuh perhatian khusus. Hanibidina azani allahu wa iyyakum. Ada 9 syarat sah sholat. Syarat yang pertama, al-islam. Harus muslim. Ya, harus muslim. Kalau ada orang kafir sholat walaupun ikhlas, ya, emang ada ustaz kafir ikhlas? Ada. Kan gitu ya? Ada. Orang-orang Yahudi itu tidak keberatan mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Orang Yahudi itu enggak keberatan mengucapkan la ilaha illallah. Berarti muslim mereka ustaz? Belum. Kenapa? Mereka tidak mau mengucapkan syahadat yang kedua. Tidak mau kalau mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir. Itu sebab kekufuran mereka. Tapi kalau mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak keberatan. Mereka yakin itu. Tahu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan terkadang ibadah-ibadah yang mereka kerjakan dengan sisa-sisa ajaran Nabi Allah Musa, yang dengan datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka ajaran Nabi-Nabi sebelumnya sudah dianggap tidak berlaku. Kalau bahasa yang lebih mendekati, sudah expired, sudah kadaluarsa, sudah tidak bisa dipakai. Ya, mereka ikhlas. Ya, seandainya ada orang Yahudi, bukan muslim, sholat, bagus sholatnya, ikhlas lillahi ta'ala, dari takbiratul ihram sampai salam, cocok persis, apakah diterima sholatnya? Tidak. Ya, tidak diterima sholatnya. Kenapa? Syarat sahnya tidak terpenuhi. Apa itu? Harus muslim. Yang kedua, kanifidina azani Allah wa iyyakum, al-aqlu, berakal. Dalam artian tidak mengalami gangguan kejiwaan. Sehat waras, kanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena kalau seseorang mengalami gangguan kejiwaan, maka sudah diangkat pena takdir darinya. Ya, sudah enggak mukallaf. Ya. Jadi kalau ada orang yang enggak waras, ya. Sudah enggak ada lagi syariat untuknya karena bukan lagi mukallaf. Ya, andai-andai ada orang gila masuk ke dalam masjid, ikut-ikutan sholat. Ya. Semua gerakan dia ikuti, enggak sah sholatnya. Atau orang yang kesurupan. Ya, kalau gila mungkin enggak apa namanya? Hampir enggak ada yang masuk masjid ya. Orang kesurupan, hadibidina azani Allah wa iyyakum. Yang namanya kesurupan ini dihukumi seperti al-majnun, orang yang gila. Karena raganya diambil alih. Ya kan? Raganya diambil alih. Dia melakukan perbuatan tidak atas kehendaknya. Bukan dengan akalnya, tapi diambil alih oleh jin. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Seandainya ada orang kesurupan, terus sholat. Ya, terus sholat. Ada Ustaz? Ada. Ya, ada. Ini kebetulan jinnya, ini kejadian nyata di pesantren kami. Sanifidina azani Allah wa iyyakum. Ada jin yang kebetulan lewat di ma'had kami, melihat ada salah satu santri tidur di pagi hari. Ya, tidur di pagi hari, pada subuh tidur. Ya, yang lainnya pada ngaji, yang ini turu dewe. Gitu ya. Lah, jin tadi yang muslim enggak suka melihat orang tidur pagi hari. Lah kok kemudian, ya mungkin dia iseng atau bagaimana, ya toh, masuk hadibidina azani Allah wa iyyakum, kerasukan, ya kan, geger. Sempat akhirnya ketika hendak diruqyah, tahu-tahu dia berdiri sholat dua rakaat, ya, sholat dua rakaat, sholat duha. Yang sholat siapa? Jinnya. Yang pemilik raganya ngorok, gak sadar. Yang sholat jinnya, ya toh. Ini kesurupan, hadibidina azani Allah wa iyyakum. Maka orang tersebut dikatakan tidak sah sholat duhanya, karena yang sholat jinnya bukan orangnya, hilang akalnya kala itu. Hadibidina azani Allah wa iyyakum. Jadi harus ada syarat sah berakal. Nomor tiga, at-tamyiz. Ya, tamyiz. Tamyiz itu berbeda dengan baligh. Kalau tamyiz itu syarat sah salat. Kalau baligh syarat wajib salat. Bisa dibedakan ya. Kalau baligh syarat wajib salat. Jadi kalau anak-anak sudah mencapai akal baligh, wajib sholat. Tapi kalau anak-anak belum baligh namun sudah tamyiz, maka gerakan sholat mereka sudah dianggap sah. Sehingga anak-anak yang sudah masuk dalam jenjang usia tamyiz diperbolehkan masuk dalam shaf bersama dengan orang-orang dewasa, kalau dia mengerti gerakan sholat. Ya, sah sholatnya. Karena syarat sah sholat harus tamyiz. Kalau baligh itu syarat wajib sholat. Jadi kalau ada anak-anak usia 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kan belum baligh. Umumnya ya, umumnya belum balik. Wallahu a'lam. Zaman sekarang kayaknya baliknya lebih cepat. Ya, faktor pergaulan. Ya. Anak-anak yang seusia tadi, kalau dia mengerti gerakan sholat, dia tahu gerakan sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dia ngerti gerakan-gerakannya, kemudian ikut sholat berjamaah, maka sah sholat anak tersebut. Ya, sah sholatnya, walaupun belum apa namanya berkewajiban untuk sholat, tapi sudah sah sholatnya. Sehingga kalau dianggap sah, anak-anak seusia tersebut ketika ikut dalam shofnya orang-orang dewasa diperbolehkan. Tapi kalau belum tamyiz, ya belum tamyiz, maka tidak boleh dimasukkan dalam shof sholat, karena akan memutus shof. Ya, kalau dibawa ke masjid boleh, ya, untuk membiasakan mereka melihat ibadah sholat, menumbuhkan kecintaan mereka kepada ibadah tersebut. Ya, boleh dibawa ke masjid walaupun belum tamyiz, dengan catatan tidak menimbulkan kegaduhan atau mengganggu kekhusyuan ibadah sholat. Ya, itu kalau belum tamyiz. Secara kebolehan boleh, tapi dengan catatan tidak dimasukkan dalam shof. Jadi sama oleh abinya, oleh orang tuanya, baik oleh bapaknya atau ibunya, ketika sedang sholat supaya nggak kemana-mana digendong. Ya, loh, boleh Ustaz sholat sambil gendong anak? Boleh, dan dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi sholat membawa Umamah, putrinya Zainab, ya, cucunya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana cara gendongnya? Ketika membaca berdiri itu digendong anaknya. Saat rukuk diletakkan. Karena rukuk sambil gendong kan susah. Apalagi kalau anaknya gendut, wah bahaya, bisa oleng. Kan itu. Jadi ketika rukuk ditaruh. Saat i'tidal diangkat lagi. Ya, digendong lagi. Kemudian ketika sujud baru ditaruh. Ya. Nanti ketika hendak berdiri lagi diangkat lagi. Ya, dan gerakan-gerakan ketika dia meletakkan kemudian menggendong anak tadi tidak membatalkan sholat. Karena dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya dengan gerakan-gerakan yang tetap menjadikan dia pada hayatul musolli, masih terlihat seperti orang yang sholat. Tapi ini kapan dalam sholat gendong anak sambil ngasih makan, batal. Orang melihat ini gak sholat, kan itu ya. Nah, atau lagi sholat anaknya rewel, bikin susu dalam botol, nah batal. Ya, tapi kalau hanya sekedar gendong gak masalah. Ya mungkin terkadang ada gerakan-gerakan yang dibutuhkan, yang tadinya sebelah kanan dipindah sebelah kiri, gak ada masalah. Tidak membatalkan sholat. Ya, itu kalau anaknya belum berusia tamyiz. Berapa usia tamyiz? Ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan usia tamyiz 7 tahun. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam riwayat Imam Bukhari, muru auladakum bisalah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat saat berusia 7 tahun. Ya, ini Rasul yang memberikan arahan. Perintahkan. Belum wajib bagi mereka, tapi mulai dibiasakan. Perintahkan untuk sholat saat usia 7 tahun. Itu berarti usia awal tamyiz. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukul mereka kalau enggan sholat saat usia 10 tahun. masih belum wajib loh, karena belum balik, ya kan? Belum balik, tapi sudah diberi penekanan untuk membiasakan diri dengan sholat. Saking besarnya kedudukan sholat dalam syariat Islam, sudah dibiasakan. Syariat-syariat yang lain tidak. Syariat sholat, sebelum anak tadi berkewajiban sholat ketika balig, sudah dipersiapkan sejak usia tamyiz 7 tahun. Ya, sejak usia tamyiz sudah diperintahkan untuk sholat. Sholat nak, ayo nak berangkat ke masjid, ikut sama abah. Ini yang dicontohkan. Tidak kemudian, ayo nak sholat, berangkat ke masjid, abah di rumah saja. Jadi yang sholat anaknya, abahnya di rumah. Ya, ini kurang tepat. Sama-sama berangkat ke masjid, ayo nak sholat. Kayak gini sholat, diajari anaknya sholat. Satu kali waktu gak mau, gak masalah, karena masih belum wajib. Tapi tetap diperintahkan, lebih banyak diingatkan. Nanti kalau sudah 10 tahun, kemudian enggan, gak mau sholat, Rasul memberikan arahan, wadribuhum alaiha, boleh dipukul. Tapi bukan pukulan yang niatannya menyakiti. Ya. Jangan kemudian dijadikan alasan, wah cocok ini, cicilan banyak, bisnis lagi seret, anak disuruh sholat tidak mau, sudah 11 tahun, wah dijadikan pelampiasan, tidak boleh. Ya, pukulan di sini itu litakdib, untuk mengenalkan kepada sang anak pentingnya ibadah sholat. Ini bukan yang main-main, karena kalau saya tidak sholat dipukul sama abah. Tapi pukulannya bukan kemudian pukulan yang diniatkan untuk menyakiti. Hanya sekedar dipukul yang menjadikan anak tadi sadar kalau ini adalah perkara yang penting. Bahkan sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengajarkan kepada anak-anaknya dengan memberikan ancaman. Walaupun tidak pernah dilaksanakan ancamannya tadi. Apa itu? Menggantungkan cemeti, cambuk di rumah. Ya, yang gak mau sholat, tak pukul pakai cambuk ini. Digantung cambuknya. Ya, anak-anaknya Umar Ibn Khattab ngeri lihat bapaknya. Karena bapaknya gak sembarangan. Tinggi, besar, sangar. Jangankan manusia, syaitan takut ketemu Umar. Ya, jadi Umar memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, kalau enggak mau sholat dan sudah 10 tahun, tak pukul pakai cemeti, pakai cambuk, dan digantung cambuknya. Enggak sekedar ngomong, digantung cambuknya di rumah beliau, radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ternyata itu cuma sekedar taktik, trik dari Umar Ibn Khattab supaya anak-anaknya bergegas dan semangat dalam melaksanakan sholat. Dan tidak pernah sekalipun beliau menggunakan cambuk tersebut. Nah, ini pendapat yang pertama. Usia tamyiz dimulai dari 7 tahun. Sebagian lagi mengatakan usia tamyiz bisa berbeda-beda. Bisa berbeda-beda. Kapan dikatakan tamyiz? Ketika sang anak sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sebagian lagi mengatakan ukurannya kalau sudah bisa membedakan mana yang cantik, mana yang kurang cantik. Nah, kalau kita punya anak kecil sudah bisa membedakan antara wanita cantik dengan wanita yang tidak cantik, mulai dibatasi, ya kan, pergaulannya. Jangan dijadikan sebagai pusat informasi. Gitu ya. Ya toh, bapaknya enggak pernah ngelihat jamaah akhwat, anaknya yang diutus. Nah, berapa yang cantik? 3 orang, Bah. Sampai tahu namanya. Ya toh, pas diteliti, ya benar cantik. Itu berarti anaknya sudah tamyiz. Ya, sudah tamyiz. Nah, kalau pada usia yang semacam ini, itu sudah dibatasi, tidak boleh sering bertemu dengan lawan jenisnya, Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena sudah bisa membedakan. Nah, itu pendapat di kalangan para ulama yang tersebut dalam hadis dimulai dari usia 7 tahun. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu dikatakan sebagai syarat sah salat. Kalau tamyiz sekali lagi syarat sah salat, kalau balik syarat wajib salat. Kemudian yang keempat, raf'ul hadas. Syarat sah salat suci dari hadas. Ini sudah dibahas pada kitabut thaharah. Ya, sudah kita bahas pada pembahasan kitabut thaharah. Kemudian yang kelima, izalatun najasah. Bersih dari najis. Baik badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita harus bersih dari najis. Kemudian yang keenam, sitrul aurat, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Yang ketujuh, ini yang disinggung oleh mu'alif, duhulul waqti, masuk waktu sholat. Jadi sholat subuh harus sudah masuk waktu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya juga demikian. Kemudian yang kedelapan, istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Ya, syarat sah sholat harus menghadap ke arah kiblat. Kalau sholat semua syaratnya terpenuhi tapi tidak menghadap ke arah kiblat, tidak sah kalau disengaja. Adapun kalau enggak sengaja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, enggak masalah kalau tidak sengaja. Tapi kalau saat sedang sholat kemudian diingatkan oleh saudaranya kalau kiblatnya salah, maka langsung berputar ke arah kiblat yang benar. Apakah boleh Ustaz? Boleh. Dan gerakan tersebut tidak membatalkan sholat. Ya. Jadi kalau misalkan orang mungkin orang baru nggak ngerti kiblatnya sebelah mana, kemudian pakai perkiraan kayaknya hadap ke arah sana, ternyata sholat kiblatnya ke arah sana, padahal kiblat sebelah sana. Ketika dia sholat, tengah-tengah sholat dapat dua rakaat misalnya pada sholat asar, datang saudaranya ngelihat, loh mas, sholatnya kiblatnya salah. Ya, kiblatnya seharusnya ke arah sebaliknya. Berarti dia muter. Ya kan? Muter. Maka ketika dia diingatkan, seketika itu langsung berputar ke arah kiblat yang benar. Ya, langsung berputar ke arah kiblat yang benar. Kanibidina azani Allahu wa iyyaku. Dan gerakan yang semacam itu tidak membatalkan salat. Tapi kalau baru tahu setelah selesai salat dan dia tidak ada unsur kesengajaan sama sekali, maka yang demikian dimaafkan. Ya, yang demikian dimaafkan. Yang terakhir, yang kesembilan, termasuk syarat sah sholat adalah an-niyah. Harus niat untuk sholat. Hanibidina azani Allah wa iyyakum. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, innamal a'mal bin niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Itu sembilan syarat sah salat. Masing-masingnya ada pembahasan di kalangan para ulama yang insyaallah taala akan kita bahas pada tempatnya masing-masing bi idznillahi taala. Tayyib. Di dalam Al-Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara umum dalam surat An-Nisa ayat 103. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Sesungguhnya ibadah salat adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi dalil bahwasanya duhulul waqti, masuknya waktu salat, menjadi bagian syarat sah salat. Dan insyaallah taala kapan waktu-waktu salat, pada penjelasan dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis beliau, insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillahi taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu